mendengarkan Radio Gaung Aman. Bertemu kembali bersama saya Titi Pangestu di Radio Gaung Aman yang akan mengantarkan Sobat Nusantara untuk mengikuti program Jelajah Nusantara yang ditayangkan setiap hari Jumat jam 4:30 sore waktu Indonesia bagian Barat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara kapanpun dan dimanapun melalui website kami di www.radio.aman.or.id. Kamu juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara pada edisi kali ini dan edisi-edisi sebelumnya melalui podcast pada Spotify kami. Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya, silakan follow atau ikuti podcast kami untuk terhubung dan mendengarkan berbagai edisi Jelajah Nusantara dan program lain dari Radio Gaung Aman. Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman atau RGA yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Pada setiap edisinya, Nurdiansa Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang ada di sekitar kita. Mereka bisa dijumpai baik di perkotaan, perdesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, dan juga pegunungan. Pada edisi kali ini, ia akan membawa Sobat Nusantara untuk mengunjungi komunitas adat Haringgen di Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat mendengarkan perbincangan Nurdiansa Dalijo bersama perempuan adat dari Haringgen. Komunitas Haringgen di Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berada di antara himpitan perkebunan sawit berskala raksasa. Selain sawit, ada pula karet dan tambang. Secara umum, Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang mewakili wajah dari carut-marut tata kelola perizinan perkebunan maupun pertambangan di Indonesia. Dibutuhkan waktu hingga lebih dari 5 jam perjalanan dengan mobil dari Palangkaraya menuju Kabupaten Barito Timur. Meski tak mengenal kemacetan lalu lintas, namun perjalanan tak selalu berhadapan dengan aspal mulus. Saya menyinggahi banyak desa dan membelah hutan yang telah berubah menjadi perkebunan. Di mana-mana pemandangan bisa jadi tampak membosankan. Apalagi yang mau dilihat selain sawit dan lagi-lagi sawit. Di Barito Timur, kehadiran perusahaan perkebunan maupun pertambangan telah menimbulkan beragam persoalan sosial dan lingkungan. Meski dari sanalah pundi-pundi pendapatan daerah dapat terisi, tapi kesejahteraan bukan jaminan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat adat pun dihadapkan dengan banyak tantangan akibat hilangnya hutan dan ladang di wilayah adat yang menjadi sumber penghidupan mereka. Warga mengeluhkan soal sungai yang tercemar dan juga air bersih yang kian sulit dan terasa makin jauh dan mahal. Di tengah-tengah situasi itulah masyarakat adat hidup. Saya berjumpa dengan Ibu Lilis. Ia perempuan adat dari Haringgen, anggota Perempuan Aman dari wilayah pengorganisasian PHD Barito Timur. Ibu Lilis menjadi anggota Perempuan Aman sejak tahun 2016. Saya berbincang dengannya tentang banyak persoalan. Tapi sebagai pengrajin anyaman, tentu menjadi hal yang menarik untuk menggali tentang tradisi dan seni anyaman dari Barito Timur. Menganyam pernah menjadi salah satu aktivitas utama perempuan adat dalam kesehariannya. Umumnya memang hanya perempuan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kerajinan maupun seni anyaman. Di Haringen, anyaman mengaitkan masyarakat adat terhadap banyak hal. Sejak dulu, beragam bentuk anyaman punya fungsi dan daya guna yang terkait dengan kebutuhan masyarakat adat dalam menjalani hidup. Namun, seiring perkembangan zaman dan dengan kehadiran perkebunan dan pertambangan di Kalimantan, anyaman semakin tersingkir dan tergerus. Saya mengobrol dengan Ibu Lilis yang hingga kini masih aktif menganyam. Makna anyaman bagi masyarakat adat di sana yaitu terutama untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya kebutuhan kehidupan kita waktu bertani itu kan memerlukan anyaman. Nah, semuanya dari untuk tikar, kalau musim panen itu yang paling banyak digunakan. Tikar, terus lanjung dan lain sebagainya itu berasal dari anyaman. Jadi yang zaman dulu kan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman, akhirnya bisa dijadikan sebagai bahan usaha ibu rumah tangga, dan mudah-mudahan ke depan bisa menjadi aset daerah sih, bahkan sampai bisa mengekspor ke luar negeri kalau ada yang memfasilitas gitu. Tapi kalau tanpa dukungan pemerintah atau organisasi yang bisa membantu kami, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, anyaman sendiri bentuknya apa saja di sana? Anyamannya ada anyaman tikar, topi, rambat, tas, dan lain sebagainya, banyak. Jadi kami kan membuat anyaman itu sesuai dengan pesanan konsumennya. Konsumennya mau pesan seperti ini, walaupun dulunya kita tidak bisa, kita berusaha kan harus bisa. Nah, anyaman itu bahan-bahan atau materialnya apa saja? Bahannya dari rotan, dari bambu, dari bamban, dari tampun, dari... Tampun itu apa kalau boleh tahu? Tampun itu semacam purun yang dibuat untuk bakul atau untuk topi, atau untuk tikar juga bisa. Itu bahannya dari daun. Tapi daun itu ada daerah khususnya yang bisa tumbuh. Nggak semua daerah bisa ada tanaman tampun. Setiap motif anyaman punya makna terkait dengan leluhur dan spiritualitas. Sebagian besar motif juga terinspirasi dari filosofi tentang alam sekitar. Bahan serta material anyaman pun didapatkan dari ladang dan hutan. Seperti yang diungkap Bu Lilis, bahwa rotan, bambu, nipah, dan pandan merupakan sumber daya yang terhubung dengan wilayah adat. Perempuan adat punya wilayah kelolanya sendiri. Sebenarnya erat sekali sih, bahkan manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitarnya. Karena bagi kami masyarakat adat, tanpa ada wilayah adat, kehidupan itu tidak akan berarti apa-apa. Sungai juga merupakan sumber kehidupan kita. Nah, kaitannya dengan adanya anyaman ini, secara tidak langsung kami juga akan memelihara wilayah adat kami. Lebih-lebih pada saat sekarang ini dengan gencarnya perusahaan sawit, tambang batu bara yang masuk, akhirnya kayaknya sih minat masyarakat itu karena belum tahu apa sih sebenarnya yang perlu dibudidayakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi terbuai dengan adanya uang, maunya masyarakat itu menjual dan menjual. Tetapi dengan adanya pemulihan ingatan mengenai anyaman ini, lambat laun juga bisa merubah pola pikir masyarakat itu supaya bisa mengelola wilayah adatnya. Itu dengan adanya masyarakat adat yang ketat dengan lingkungan, dengan alam sekitarnya, sehingga perlahan-lahan mulai mau membudidaya. Musik. Seperti apa aktivitas teman-teman perempuan adat di komunitas adat kaitannya dengan anyaman? Kalau masalah itu sebenarnya sangat ini, sangat erat sekali karena masyarakat adat itu kegiatannya sehari-hari itu pertama kalau pagi, kalau enggak musim hujan nyadap karet. Nah setelah itu siangnya ya biasa urusan rumah tangga, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Kemudian sorenya baru kalau yang mau ke ladang, mengerjakan ladang bagi yang ada tanahnya masih. Kemudian yang enggak ada ya menganyam. Jadi selalu ada kegiatan di rumah itu biar tidak stres, terutama kan ibu-ibu rumah tangga itu kan kebanyakan yang banyak stresnya sekarang dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini. Jadi untuk menghilangkan stres itu kita membawa atau mengajak teman-teman kita itu untuk bisa berkarya. Walaupun dulunya banyak yang tidak tahu, banyak contohnya yang kami bawa kemarin yang produknya itu masih gagal, tetapi bagi kami itu bukan gagal, itu awal dari keberhasilan. Karena tanpa ada yang gagal pasti tidak akan berhasil itu. Nah, Bu Lili sendiri menganyam sejak usia berapa? Kalau saya menganyam sih memang dari sejak usia 7 tahun sudah mulai belajar ikut-ikutan nenek. Nah, yang mulai menjadi usahanya itu ya sejak tahun 2000 sampai sekarang. Dari awal berpindah-pindah tempat, dari Barito Utara, dari kecamatan TW Timur, sampai pindah ke Kabupaten Barito Utara, bahkan sampai pindah ke Bartim yang sekarang tempat saya berdomisili. Tetap menganyam. Bu Lilis dulu di usia kecil mau belajar menganyam, sampai sekarang terus menganyam? Karena di komunitas kami itu, seorang perempuan itu terutama memang harus bisa menganyam. Karena di komunitas kami itu seorang perempuan tidak bisa bersuami kalau dia tidak bisa menganyam. Dan di sekolah pun dituntut untuk bisa membuatan lokal itu, jangan membeli, jangan meminta punya orang tua. Jadi bisa dipraktekkan langsung di hadapan guru. Itu kalau zaman kami dulu sekolah. Jadi makanya itu dari situlah minat kita itu semakin giat untuk mengerjakan supaya kita itu mendapat nilai yang tinggi itu dari sekolah. Tapi kalau di rumah tangga untuk bisa disanjung atau disanjung oleh orang tua kita. Karena dengan adanya menganyam ini, orang tua mengetes cara pola pikir anak itu seperti apa. Tadi kan sempat disinggung soal perlu dukungan dari pemerintah. Ya. Hal-hal lain, apa yang menurut Ibu Lilis itu paling menantang atau hal yang bisa jadi menghambat Ibu Lilis dan juga perempuan-perempuan adat di kampung untuk melestarikan dan mengembangkan anyaman? Kalau menghambat sih enggak ada, cuman yang menghambat secara langsung memang enggak ada, tetapi secara tidak langsung dengan adanya masuknya lahan batu bara, masuknya lahan sawit, sehingga tempat kami menanam itu yang dulunya sudah ada tanamannya lalu digarap, lalu dijual, ya walaupun secara tidak langsung dengan limbah-limbahnya itu, tetapi itu kan tetap mengakibatkan kurangnya ini sumber bahannya. Nah setelah itu, karena kurangnya juga kesadaran masih belum. Untuk pemerintah selalu, kalau dibilang selalu mendukung sih mendukung, cuma mendukung secara ucapan, tetapi secara tindakan belum ada. Apa sih yang diperlukan dukungan untuk bisa mendukung ibu-ibu di komunitas, Bu Lilis dan lain-lain untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi anyaman ini? Yang perlu didukung sih sebenarnya bukan hanya berupa uang. Kalau uang sih bisa cari-carian, tetapi yang kami inginkan itu adalah saran dan kritik, terus motivasi, terus mengadakan pelatihan-pelatihan. Misalnya kan membuat anyaman ini kan, kalau seperti yang kami buat-buat sekarang kan, kata anak muda zaman sekarang kan udah jadul, udah enggak ngetren lagi. Kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah kalau orang lain punya pakai puring, pakai kulit, dikombinasi gitu, kenapa kita tidak? Nah itu yang maksud saya yang minta bantuan dari pemerintahan. Tindak lanjutnya seperti apa, juga pemasaran. Nah kalau di Bartim banyak sih pengrajin-pengrajin, tetapi mereka nggak mau bekerja karena belum adanya pemasaran. Barang bisa numpuk di rumah, makanya mereka ngapain sih buat anyaman, nggak ada tempat penampungannya juga gitu. Maksud kami itu walaupun nilainya enggak juga yang terlalu murah, tetapi ada dihargai. Karena yang kami jualnya itu misalnya seperti rotan. Kami tidak menjual rotannya, tetapi seni yang ada di dalam rotan itu yang kami jual. Ada arti-arti khusus terhadap motif-motif, mungkin boleh cerita enggak? Ada sih. Misalnya motif apa? Misalnya motif, ini yang mudah. Motif mata punai itu mengingatkan kita kepada dengan kejayaan zaman dulu kan, burung-burung itu enggak akan susah kita cari, enggak akan susah kita temukan. Nah, dengan mengajarkan motif mata punai itu aja, mengingatkan kita kembali ke sejarah yang dulu dengan sekarang hilangnya itu. Jadi kan susah ditemukan. Misalnya seperti ini, motif tangkai munang itu kan melambangkan bahwa zaman dulu itu musim buah itu sangat jaya-jaya sekali, enggak seperti sekarang ini. Selain menganyam di rumah, Ibu Lilis juga aktif mengajar pemahaman dan keterampilan anyaman pada mata ajar muatan lokal di sekolah-sekolah. Ia juga kerap diundang oleh berbagai lembaga pemerintah maupun sanggar untuk mengajarkan anyaman kepada warga. Apa tantangan yang dihadapi oleh Ibu Lilis ketika mengajarkan anak-anak muda secara khusus terkait dengan anyaman? Tantangannya sih karena mereka itu, yang bahasa kasarnya ini bahasa saya nih, mereka nggak mau aja melihat yang rotan-rotan kayak gitu atau bambu atau lain sebagainya. Mereka cuma melihatnya, maunya melihat handphone aja gitu. Itu tantangannya terbesar. Membuat sadar masa anak-anak itu susah. Apa yang Bu Lilis lakukan untuk mendorong mereka mau melakukan? Kita untuk sementara ini kita mencoba lobby dengan dinas pariwisata dengan adanya sanggar. Jadi di samping permainan tradisional, kita juga pelan-pelan, jadi di seling-seling kegiatan itu kita mengajak walaupun cuma sebentar, walaupun belajarnya itu cuma dari daun-daun kelapa atau daun-daun pisang. Anak Bu Lili sendiri juga mulai diajari nganyam? Iya, mulai diajarin, tapi itu juga butuh proses. Nah, contohnya yang sekarang aja baru bisa bikin tali, baru bisa bikin gelang. Apa harapan Bu Lilis ke depannya untuk anyaman dari Bartin? Sebenarnya harapannya besar sekali sih. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mudah-mudahan ya, terutama pemerintah bisa mendukung anyaman ini, dan juga organisasi yang bisa bekerja sama juga bisa mendukung. Nah, dan mudah-mudahan ada kelanjutannya yang lebih bagus lagi. Lalu seperti apa komentar warga atau orang lain terhadap Bu Lilis dan produk anyamannya? Yang namanya juga masyarakat itu tidak sama ya pola pikirnya. Contohnya kayak kemarin saya upload di Facebook barang kerajinan saya, ada yang bilang gini, wah ibu tuh jualnya mahal banget sih, yang segitu aja barangnya. Sampai kita bilang, maaf ya Pak, kami tidak menjual rotan, kami tidak menjual seni. Nah seni, tidak semua orang bisa seni. Nah, ya oke lah kalau Bapak tidak mengerti tentang seni, kalau mau beli ya beli, tapi kalau enggak ya udah, abaikan aja, aku bilang gitu. Jadi kan enggak perlu kita sampai komen ke sepanjang ini, aku bilang gitu. Tentu saja, untuk terus bertahan bisa menganyam dan memperluas pengetahuan dan keterampilan anyaman bukanlah usaha yang kecil dan mudah. Selama bertahun-tahun, Ibu Lilis bertahan dengan suatu keyakinan atau mimpi baik terhadap keberlangsungan dan kemajuan anyaman sebagai produk kerajinan yang bernilai, sekaligus bagian dari seni dan tradisi yang mengikat identitas masyarakat adat di Haringen. yang namanya juga kita baru merintis, otomatis banyak halangan, rintangan. Misalnya hari ini bisa bertemu, tahu-taunya nggak ada satupun orang yang hadir. Tapi kita perlu kesadaran, kita perlu mengerti juga teman-teman. Kita butuh pengertian dari teman-teman juga, dan kita juga mengerti teman-teman kita juga. Gitu. Apa rencana yang lagi mau dilakukan dalam waktu dekat, Bu Lilis? Terkait dengan pengorganisasian perempuan adat maupun anyaman sendiri? Kalau dikatakan program waktu dekat ya, saya tetap melanjutkan anyaman ini dengan semampu saya ya, mengajak teman-teman, terutama teman-teman di Bartim, bahkan se-Indonesia ya kalau bisa. Apapun yang kita lakukan itu, karena tidak laku jangan membuat kita mundur, tetapi majulah terus, karena orang bisa sukses harus melalui apa namanya, harus mulai ada jatuh bangunnya baru bisa sukses. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 39, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari negara dan melalui kerjasama internasional untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam deklarasi ini. Aranku Haryanto, lilik masyarakat adat Karangbajo, inamangku selapuan polong rentenku, epe kenenya kak pindengerang radio gaung aman. Saya Haryanto, dari masyarakat adat Karangbajo. Anda sedang mendengarkan radio gaung aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat. Ibu Lilis tidak sendirian. Ia punya anak perempuan berusia 18 tahun. Remaja yang baru lulus SMA. Namanya Maria Margareta. Sudah 1 tahun ini, Maria punya ketertarikan terhadap anyaman. Ia pun mulai belajar menganyam dari seorang guru anyam, yakni ibunya sendiri. Dengan Maria, saya berbincang dan menggali pandangannya tentang kerajinan dari tanah kelahirannya di Tamiang Layang, Desa Haringen, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pandangannya mewakili generasi muda adat saat ini. Sosok Maria begitu periang dan apa adanya. Jujur aja, sebenarnya aku tuh tertarik, tapi cuman kenapa lah gitu, setiap kali mama tuh minta tolong gitu, katanya coba katanya kamu belajar bikin ini, aku tuh selalu gak mau, tapi kalau misalnya aku kepepet aku mau. Ya waktu itu kan banyak yang order juga kan, terus mama minta tolong bikin tali tas, awalnya cuma bikin tali tas, bisa belajar terus sampai sekarang. Makanya ini tadi barusan bantuin mama bikin tali tas lagi. Nah mungkin bicara terus terang saja, mama itu kan udah lama sekali dari kecil menganyam, yeah, belajar dari neneknya, dari ibunya. Yeah. Nah kalau Maria sendiri pasti sejak kecil melihat mama menganyam. Kenapa sih waktu proses mungkin remaja dulu nggak begitu tertarik? Apa yang Maria lihat dulu ketika melihat anyaman ini? Apakah ini pekerjaan kuno, pekerjaan gak ada uang atau apa? Boleh tahu? Iya, jujur kan? Nah, aku jujur aja. Pertamanya cuek gitu. Nah, kalau ngeliat mama nganyam tuh biasa aja gitu, kalau kata mama, "Coba tolongin." Enggak, aku cuekin aja, aku diamin aja. Oleh emang pertamanya memang jujur enggak tertarik sama sekali buat bisa nganyam tuh, enggak mau gitu. Nah, kenapa? Soalnya gimana lah, Kak? capek, taulah soalnya prosesnya lama. Lagi kita tuh dapetin rotannya tuh sendiri. Habis itu kita yang harus ngalusinnya tuh. Belum lagi kita yang nganyamnya tuh. Makanya sama sekali gak tertarik aku tuh. Nah, loh. Terus kemudian kan sekarang mulai ada ketertarikan. Mm-hmm. Apa yang membuat Maria mulai melihat bahwa iya, nyoman ini menarik sekali ya? Waktu itu tuh kebetulan diundang orang kan, kami dan mama ngajar orang di salah satu desa. Terus diundang gitu, kata mama, aku katanya minta bantuan kamu katanya. Oleh itu kan diperluin dua orang katanya. Ya udah aku bilang gitu, aku mau. Awalnya tuh kan rencananya mau nganyam juga. Terus aku bilang, aku kan gak bisa, aku bilang gitu. Terus gimana? Ya udah kata mama, kamu bikin tas dari tali kuraja katanya. Terus aku bikin kan. Pas lama-kelamaan pas aku ngelihat mereka tuh bikin, awalnya kan belum mulai tuh yang bikin tali kur. Awalnya tuh yang nganyam rotan. Mereka tuh minta tolong sama aku. Hari aku bilang, aku gak bisa. Aku bilang, nah kata mereka, padahal kamu anaknya, masa gak bisa? Iya aku bilang gak bisa. Dari situ tuh nah aku kayak gimana lah, kayak malu sendiri gitu. Nah oleh masa sih orang bilang anak penganyam gitu kan, sampai gak bisa nganyam. Dari situ awalnya mulai belajar. Mulai belajar. Apa yang Maria lihat menarik dari anyaman? Apakah motifnya, proses pembuatannya, atau apa yang membuat menarik? Kayak nilai seninya itu nah. Ya soalnya kan di mungkin di kota-kota besar kayak gini kan nggak mungkin ada gitu nah orang yang bisa nganyam rotan gitu. Jadi gimana lah, sesuatu yang beda aja gitu, pengen lebih mengembangkan juga apa tuh produk-produk dari Kalimantan gitu sih kak. Kedepannya masih mau belajar terus atau bagaimana? Masih ada dong, masih dong mau ya. Sekarang mau. Prosesnya belajarnya gimana? Udah sampai mana? Masih bikin tali tas yang ini. Ini tuh oleh yang ini tuh baru aku bisa kan, yang sering tuh yang bulat tuh. Terus ini disuruh bikin yang ini. Kemarin tuh oleh mau pakai tas ini. Talinya tuh sebenarnya kependekan. Terus kata mama, kalau kamu mau, katanya kamu bikin tali sendiri. Ya udah aku bilang sini, aku bilang oleh mau banget pakai tas ini. Makanya nih baru yang ini nih bisa. Terus komentar teman-teman gimana ngelihat? Maria itu sekarang nganyam loh. Enggak, mereka tuh apalah kak? Mereka tuh nggak tahu kalau maksud apalah. Mereka tuh nggak tahu sekarang tuh aku bisa nganyam gitu. Oleh kan dulu tuh pas sekolah cuek-cuek aja gitu. Nggak ada. Ada teman yang tahu, ada yang ngelihat. Tahu. Mereka malah katanya suka kan gitu. Malah mereka yang tertarik gitu. Nah daripada aku. Aku bilang, ya udah kata aku kalau kalian mau pakai. Mereka kan sering nyuruh, coba kata mereka pakai, tas itu tuh bagus kata mereka. Aku bilang, aku gak pede, aku bilang, serius aku gak pede, aku bilang gitu. Ari katanya bagusnya kata mereka gitu, pakai tas itu, tapi aku gak pede, aku bilang. Tapi sekarang sudah pede? Iya, sudah pede. Malah mau dibawa kemana-mana rasanya. Apa yang bikin bangga? Apakah karena ini buatan mama? Apakah ini memang mewakili identitas kamu sebagai orang Bartim? Kalau menurut aku bangga kedua-duanya kak. Pertama kan oleh mamaku yang bikin. Terus kami asalnya juga memang dari Bartim. Jadi bangga kedua-duanya gitu. Apa rencana ke depan? Rencana ke depannya kan ini belum mau kuliah dulu, iya. belum ada halangan. Apakah rencana ke depan mau terus ngembangin anyaman atau bagaimana? Rencana ke depan kalau anyaman kan memang harus dikembangin. Memang ada rencana gitu mau. Rencananya sih mau buka toko, buat tempat pajangan. Yang buat majang ini kan oleh apalah, waktu itu kan kalau misalnya ada acara di Tamiang tuh kan pasti ada turis-turis asing. Terus mereka tuh sering ke rumah, kan gimana lah kalau di rumah tuh rasanya gak enak aja gitu. Jadi pengen buatin toko gitu. Kalau ada kalau ada uangnya. Semoga aja dikabulin sama Tuhan. Semoga. Amin. Oke, Maria, ada lagi yang mau disampaikan enggak? Mungkin mewakili generasi muda soal anyaman. Aku sih berharapnya semoga generasi muda apa ya bisa lebih mengembangkan juga. Enggak mesti anyaman, maksudnya produk-produk asal daerah mereka kembangin juga gitu, lebih baik lagi supaya bisa memajukan apa ya? Ciri khas kita tersendiri gitu, supaya di mata dunia tuh wah ini loh apa tuh punyanya Indonesia gitu, produk-produk punyanya Indonesia. Jadi kan jujur aja kan kebanyakan sekarang lebih suka sama produk luar negeri kan gitu, jadi mau aja ngembangin ini. Semangat Ibu Lilis dalam meneruskan dan mengembangkan tradisi anyaman adalah perjuangan yang melampaui anyaman itu sendiri. Sebuah tas anyaman rotan memberikan cerita pada kita tentang upaya dalam mempertahankan hutan adat. Motif-motif pada anyaman pun punya makna yang lebih dari sekedar romantisme tentang pesona alam dan keanekaragaman hayati dari Kalimantan, melainkan memberikan kita inspirasi pada nilai-nilai filosofis dan ekspresi seni yang dikreasikan oleh tangan-tangan terampil para perempuan adat. Perbincangan dengan Ibu Lilis membuat saya belajar banyak hal tentang sosoknya sebagai perempuan adat sekaligus pengrajin. Resistensinya dalam menganyam adalah suatu sikap dan aksi politis. Dan obrolan dengan putri Ibu Lilis, Maria Margareta, membawa saya pada optimisme terhadap kelangsungan pelestarian dan pemajuan anyaman dari Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi kali ini. Saksikan terus Jelajah Nusantara yang ditayangkan pada jam 4:30 sore waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga. Program ini bisa kamu dengar ulang melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Sempatkan juga untuk mendengarkan program Warung Aman yang tayang setiap hari Jumat jam 3 sore melalui www.radio.aman.or.id. Saya Titi Pangestu undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada Jelajah Nusantara bersama Nurdiansa Dalijo di edisi berikutnya atau program-program Radio Gaung Aman lainnya. Jelajah Nusantara, Hotu! Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.